sadari yang tengah terjadi kini. Cinta datang tak pernah ku undang. Oh, tak semestinya kau sebarkan pesonamu hingga membuat aku tak berdaya. Aku tak kuasa menahan rasa, rasa yang melekat di dada, menikam jantungku. Walaupun ku coba lupakan bayangmu yang menggoda, aku tak kuasa menghalau cinta. Oh, tak kusadari yang tengah terjadi kini. Cinta datang tak pernah ku undang. Oh, tak semestinya kau sebarkan pesonamu hingga membuat aku tak berdaya. Aku tak kuasa menahan rasa, rasa yang melekat di dada, menikam jantung. Betapa resahnya hatiku bila teringatkan dirimu yang selalu terbawa mimpi. Mengapa kita harus saling bertemu? Tak seharusnya cinta itu ada di dalam. Rasa.